Masya Allah. Pertanyaan yang pertama langsung menusuk. Bagaimana kondisinya Al-Ustaz Saifuddin Zuhri sekarang? Masya Allah. Antum yang lebih tahu mestinya ya. Caranya gampang. Antum lihat kepada siapa beliau singgah. Siapa orang-orang yang singgah kepada beliau. Kemana kecondongan ulfah beliau. Siapa orang-orang yang condong ulfahnya kepada beliau. Dengan siapa dia ta'awun da'awi. Siapa orang-orang yang mengajak dia ta'awun da'awi. Barakallahu fikum. Ini akan memperjelas bagaimana keadaan seseorang. Barakallahu fikum. Siapakah Syekh Ruzaik? Apakah sarang ahlu sunnah ataukah bukan? Syekh Ruzaik yang sepengetahuan kami termasuk masyayikh ahlu sunnah, termasuk masyayikh salafiyin, dikenal oleh para masyayikh, disebut oleh Syekh Bukhari dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Namun tidak semua masyayikh atau syekh salafi datang ke Indonesia ini. Barakallahu fikum. Datang ke Indonesia ini betul-betul urusannya berat, dikarenakan fitnahnya pun juga berat, kan begitu. Naam ikhwan. Sehingga itu yang kita sayangkan ikhwan fillah na'azakumullah. Beliaunya salafi. Sayangnya hampir 3 kali beliau ke Indonesia, datangnya ke ujung sana. Dikarenakan dia yang menjadi rujukan sultan dan yang bersamanya. Oh Pak Sultan. Nah itu. Mestinya dia kembali kepada ulama kibar. Kata Syekh Ruzaik juga menyarankan mereka semua kembali pada ulama kibar. Kata wadalah. Mereka semua, beberapa orang dari mereka datang ke sana. Meminta tausiah, meminta nasihat. Isinya diminta kembali pada ulama kibar. Kasep. Tahu Kasep? Hah? Tahu Kasep? Selama ini kita ngapain? Selama ini kita kembali kepada ulama kibar. Semua kasus, semua berkas, semua perkara kita naikkan kepada ulama kibar yang berkompeten dalam bidangnya. Sudah majelis jalsa di depan Syekh Rafi bin Hadi. Sebagian mereka jalsa langsung di depan Syekh Muhammad bin Hadi. Kurang ah? Kayak ini mau Malang ya, kan? Kurang ah? Gitu ya, kan? Kurang apa selama ini? Mestinya kembali kepada mereka, dan sudah kembali kepada mereka. Dan sudah jelas keterangan dan fatwa-fatwa mereka. Tinggal diamalkan toh, barakallahu fiik. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Kemarin bersama-sama rame-rame kepada Al-Umairi. Dapat gacuan baru. Barakallahu fikum. Ditahdir sama Syekh Rabi bin Hadi. Dikarenakan dia termasuk yang membela Muhammad al-Imam. Barakallahu fikum. Membela Muhammad al-Imam terkait dengan wasiat qanyatih. Tahdir sama Syekh Rabi bin Hadi. Tidak tahu lagi kemana rimbanya ya. Daurnya kemarin tidak ada bunyinya sama sekali. Gantian kembali pada Syekh Ruzai. Repot ya. Kembali pada ulama. Ulama kibar yang berkompeten dalam bidangnya dan sudah kita lakukan. Wallahu musta'an. Bagaimana menjawab orang yang mengatakan bahwasannya memakai jubah itu hulu berlebih-lebihan? Masya Allah. Nah Rasul pakai jubah. Para sahabatul kiram pakai jubah. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in pakai jubah. A'immatus salaf pakai jubah. Masyaikhna sekarang ini pakai jubah. Hulu. Semuanya hulu. Antum yang pakai baju batik, baju koko, kemudian pakai celana biasa, peci hitam, itu enggak hulu. Allah Nusar. Nama ikhwan. Ini diantara model-model dan tipikal-tipikalnya Halafiyun Ruhailiyun, ling-lingnya Muhammad Arifin Badri ini. Kalau dia mengatakan terkait dengan perkara dakwah, misal di sebuah tempat, mau dakwah di sebuah tempat, di situ masyarakatnya anti jubah. Mungkin ketika itu ganti jubahnya, sementara belum jubahan, menggunakan yang lain yang familiar, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci biasa, labas, tidak masalah. Bukan pakai bantolon begitu, yang syar'i juga. Sampai ketika masyarakat tadi terbiasa, tahu ilmu, mengerti dan segala macamnya, pakai jubah lagi. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan siasat dakwah. Penggantinya pun juga syar'i atau mubah, bukannya melanggar syariat. Tapi kalau memutlakan demikian, yang pakai jubah itu hulu, ada khatir jiddan ya Pak. Itu mengatakan hulu kepada sekian banyak umat. Barakallahu fikum. Naam. Bagaimana hukum seseorang ustaz yang ketika mukaddimah tidak membaca wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah seperti Abdul Zain. Dia bacanya kayak apa ya? Wa iyyakum muhdatsatil umur amma ba'du. Gitu. Hah? Ya, begitu. Ini sangat-sangat takut untuk mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Barakallahu fikum. Itu mungkin dalam sebuah kondisi ketika memang mad'unya kamu itu betul-betul anti dengan kata-kata bid'ah yang kalau kamu sampaikan memunculkan madarat besar atas diri kamu. Baru bilang wa kullu muhdatsatin bid'ah, turun. Wah, lah kalau begitu modelnya ya sudah. Mungkin enggak mengatakan demikian ya, kawan. Tapi kalau betul-betul tidak sama sekali ya. Enggak demikian ya, walaupun terkait dengan masalah khutbatul hajah itu hukumnya sunnah, itu hukumnya sunnah, bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang syarat ataupun yang rukun. Barakallah. Ya itu mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du, cara langsung ada masalah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Bicara, sudah masalah. Tidak, tidak sama sekali dengan menyatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah dalam keadaan dia membaca khutbatul hajah. Jangan dipotong ya, akhi. Lanjut. Barakallahu. Terlalu khawatir. Kekhawatiran yang berlebihan, barakallahu. Allahul Musta'an. Saya pernah dakwah di sebuah tempat di ujung Meduro sana ya. Sumenep nyebrang lagi. Sumenep Kali Anget nyebrang lagi. Saya lupa nama desanya ya. Itu markasnya hijau. Markas hijau. Meduro lagi. Meduro ya, Pak. Hah? Ada kalau ana diajak Allahul Musta'an. Dibawa ke tempat kayak gini, datang dari nyebarnya nggak begitu jauh sih, pakai anu biasa gitu, langsung disambut oleh tukang becak, Pak ke makam Syekh Fulan, makam Syekh Fulan, makam Syekh Fulan, kita ada makamnya Syekh Fulan, ya kan? Oh, napa, jalan kaki kita menuju ke masjid, mandang kita orang sudah kelihatan matanya itu sudah sangar-sangar gitu ya kan. Ki ngomong apa iki Allah Musta'an. Ya sudah kita sampaikan. Barakallahu fikum. Coba dengan bahasa-bahasa yang lebih halus. Barakallahu fikum. Pernah. Dan berjubah saya ketika itu. Enggak menggunakan bantalon dan menggunakan peci hitam. Pakai jubah. Karena enggak tahu sebelumnya. Allah barik fi. Ala kulli hal hakadha. (Tuh) Allahu ta'ala lan bisawab yakfi. Wah, ada kelebihan ya, Pak. Kemalaman betul-betul kemalaman. Alhamdulillah. Saya kira cukup sekian dikarenakan terlalu malam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita menyampaikan yang semacam ini masuk dalam kerangka ingkarul munkar dan upaya untuk bayanul haqqi minal batil, untuk difahami dan diwaspadai penyimpangan-penyimpangan yang ada. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.